Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lapar. Jangan salam aja kenyang orang dengar salam, tapi yang lapar gak dibantu. Lihat orang-orang yang lagi menderita, bantu mereka. Wasilul arham, jangan kamu perhatian kepada orang lain, keluarga berantakan. Wasilul arham, family kamu sambung lagi. Jangan saling sinis, jangan saling benci. Wasilul arham, sambung family kamu. Jangan kamu urusan manusia, oh bagus sama masyarakat, bagus sama family, ibadah kepada Tuhannya berantakan. Wasallu wannasu niyam, bangunlah kamu di tengah malam sholat, sedangkan manusia mereka dalam keadaan tidur lelap. Manusia dalam keadaan tidur, kamu bangun menghadap kepada Allah. Manusia dalam keadaan lupa, kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya sama dengan pohon yang semuanya kering, kamu ibarat pohon yang hijau. Sama dengan semuanya gelap, kamu menjadi lampu yang terang benderang. Sama dengan orang-orang ketakutan, kamu menjadi orang yang tenang dan menenangkan. Empat hal ini kata Nabi, sebarkan salam, beri makan kepada orang-orang yang lapar, sambunglah hubungan family kamu, sholatlah di waktu malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu masuk surga dengan selamat. Kalau orang mukmin semuanya masuk surga, sekalipun diadab di neraka. Tapi kalau empat ini dilakukan, masuk surganya enggak pakai disentuh neraka, dengan selamat. Enggak ada yang nyentuh, hisabnya lancar. Selamat, enggak sampai tersentuh dengan neraka Allah SWT. Artinya masuk surganya gampang, enggak pakai susah payah. Enggak tahu lagi, yang penting masuk surga, sekalipun dalam neraka silakan aja. Barangkali inti kepingin ngerasakan neraka, pengalaman ya. Nah, empat hal ini adalah resep supaya kita gak tersentuh dengan kesusahan ada di akhirat nantinya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.